بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan kita masih pada bab al-iqtisad fi tha'ah, kesederhanaan dalam ketaatan, tidak ghulu, tidak ekstrim, tidak melampaui batas. Dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis yang ke-151, sebuah kisah seorang sahabat yang bernama atau yang dipanggil dengan Hamzalah, kunyahnya Abu Ribi'i. An Abi Ribi'i Hamzalah ibn Rabi' al-Usaidi al-Katib. Kunyahnya Abu Ribi'i, namanya Hamzalah bin Rabi' al-Usaidi, seorang penulis, ahadu kuttabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salah satu penulis dari penulis-penulis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berkata, laqiyani Abu Bakrin, bertemu aku Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian bertanya kepadaku, kaifa anta ya Hamzalah, bagaimana kabarmu wahai Hamzalah? Maka aku menjawab, Nafaqa Hamzalah. Hamzalah munafik. Sampai Abu Bakar terkejut, subhanallah, ma taqul, apa yang kau katakan? Qultu nakuna inda Rasulillah SAW yudhakiruna bil jannah wal nar ka'anna ra'ya ain. Kami ketika di sisi Rasulullah SAW, Rasulullah menegur kita, menasihati kita, mengingatkan dengan surga dan neraka, maka kami seakan-akan melihat surga dan neraka. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah, kalau sudah pulang kembali meninggalkan Rasulullah sallam ke rumah kami, afasna al-azwaj wal aulad, kami kembali sendagurau dengan keluarga, tertawa dengan istri dan anak-anak. Wa dayya'at, nasina katsiran, kami seakan-akan melalaikan, melupakan surga dan neraka tadi. Qala, berkata Abu Bakar, fa wallahi la nalqa mithla hadha, demi Allah, kalau itu, kata Abu Bakar, aku pun mendapatinya. Aku kalau dihadapan Rasulullah SAW, seakan-akan aku melihat surga dan neraka. Tetapi ketika kembali pulang, seakan-akan lupa. Kembali bersendagurau dengan istri dan anak-anak, kembali bercanda atau kembali afasna, disebutkan oleh An-Nawawi afasna bil ainil muhmalah, maknanya adalah alajna wala abna, kami bermain-main dan kami melakukan dayaat. Dayaat artinya ma'ash, mencari penghidupan, mencari dunia, kerja dan sebagainya. Seakan-akan kami sudah lupa dengan surga dan neraka. Mari kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kami, yani Hamzalah dengan Abu Bakar, dakhalna ala Rasulullah SAW. Kami masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu, aku katakan kalimat tadi, nafaqa Hamzalah ya Rasulullah, nafaqa Hamzalah, Hamzalah munafik ya Rasulullah, Hamzalah ini munafik, sungguh aku berbuat nifak. Maka Rasulullah bertanya, wa madak, apa itu engkau berbuat nifak, itu maksudnya seperti apa? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka, tudakiruna bil nari wal jannah ka'anna ra'yal ain, ka'anna ra'al ain. Ya Rasulullah, ketika kami di sisimu, engkau ingatkan kami tentang surga dan neraka, sungguh seakan-akan kami melihat surga dan neraka. Fa idza kharajna min 'indik afasna al-azwaj wal aulad, tetapi ketika kami keluar dari sisimu, kami kembali bercanda dengan istri dan anak-anak, dan kami mulai dayaat, melakukan hal-hal yang dayaat, yang sia-sia, artinya yang dianggap sia-sia tetapi maksudnya adalah ma'ash, bukan sia-sia dalam artian mutlakan, tetapi dayaat sia-sia dalam makna tidak menambah pahala. Beliau mengira seperti itu. Kami sibuk dengan dunia kami. Nasina kathiran, kami seakan-akan lupa semua itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, walladhi nafsi biyadih, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaika. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau kalian terus keadaannya seperti kalian berada di sisiku dalam mengingat dan seterusnya, niscaya malaikat akan berjabat tangan denganmu. Ala furushikum, akan berjabat tangan denganmu di ranjang-ranjang kamu, di kasur-kasur kamu. Wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan kalian. Walakin ya hamdalah sa'atan sa'ah, tetapi ya hamdalah demikianlah sesaat dan sesaat. Rasulullah SAW menyebutkannya 3 kali. Walakin ya hamdalah sa'atan sa'ah, walakin ya hamdalah sa'atan sa'ah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan ibn a'azakumullah, kisah Hamdalah ini sungguh memberikan banyak pelajaran, khususnya yang berkait dengan pembahasan kita. Pertama, sahabat yang mulia Hamdalah ibn Rabi'i dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah mereka-mereka orang-orang beriman, orang-orang mulia dari generasi terbaik. Apalagi Abu Bakar adalah sebaik-baik manusia setelah nabinya, setelah rasulnya. Tetapi lihatlah, mereka tidak sombong terhadap dirinya. Mereka tidak merasa diri paling suci, tetapi justru merasa saya ini masih sangat kurangnya. Kalau di depan Nabi seakan-akan melihat surga dan neraka, tetapi ketika di rumah kembali main-main dengan keluarga, bersenda gurau, kembali mencari dunia dan seterusnya, seakan-akan lupa akhirat. Taib, satu tidak sombong. Kedua, mereka selalu ingin menjadi yang paling tinggi imannya. Selalu berusaha. Yani ada tanafus, ada tasabuk, ada musabakah. Sesuai dengan perintah Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Tetapi melihat kenyataan bahwa saya tidak bisa sebaik ketika aku di hadapan Rasulullah SAW terus-menerus. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Abu Bakar pun menyatakan, inna lanalqa hadha, aw lanalqa midla hadha. Kalau itu, aku pun merasa, ketika di depan Rasul, aku sungguh seakan-akan melihat surga dan neraka. Tapi ketika pulang, seakan-akan lupa. Ikhwan ibn a'azakumullah, saya katakan seakan-akan lupa, ini berbeda keadaannya. Dan itulah manusia memang. Atau diistilahkan manusiawi. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, kalau saja engkau bisa terus-menerus seperti keadaan kalian di hadapanku, terus-menerus seperti engkau di hadapanku melihat surga dan neraka, niscaya malaikat akan menyalami kamu. Artinya berarti kalian orang-orang suci. Masya Allah, seperti malaikat. Malaikat-malaikat disebutkan oleh Nabi dengan kalimat safahatkum, bukan dengan kalimat salam. Artinya bukan mengucapkan salam, tapi berjabat tangan. La safahatkumul malaika. Niscaya malaikat akan berjabat tangan denganmu di ranjang-ranjang kamu, di rumah-rumah kamu, di jalan-jalan kalian, di hamparan-hamparan kalian. Apa maknanya? Tidak bisa manusia untuk terus-menerus seperti para malaikat, tidak bisa. Demikianlah keadaan manusia. Walakin ya hamdalah sa'atan sa'ah. Diulang oleh Nabi 3 kali, walakin ya hamdalah sa'atan sa'ah. Walakin ya hamdalah, sesaat dan sesaat. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Itulah manusia. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Siapa yang mengikuti hidayah dan berusaha mengikuti hidayah, Allah akan tambah ketakwaannya. Allah akan tambah petunjuknya. Ikhwanina a'azakumullah. Maka Rasulullah SAW seakan-akan berkata kepada hambalah, begitulah manusia. Begitulah manusia, sa'atan sa'ah, seakan-akan atau sesaat begini, sesaat begitu. Sesaat naik, sesaat turun. Ikhwanina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi mereka-mereka yang selalu menjaga dan selalu memupuk imannya, selalu dekat dengan kajian-kajian ilmu, kajian-kajian Quran dan Sunnah, maka tentunya imannya akan terus bertambah, bertambah, bertambah. Kembali ke rumah, ketemu istri dan anak-anak, minyak habis, beras habis, anak-anak nangis, kapan mau dibeli ini itu, kapan mau dibeli ini. Berubah pikiran, atau bukan berubah, berkurang. Fokusnya sudah lain. Iya. Berarti saya harus begini. Berarti besok saya harus bekerja. Berarti besok saya harus banting tulang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum. Manusiawi. Atau kemudian datang anak-anak yang lucu-lucu. Datang mengatakan, abi begini begitu. Tertawa, tersenyum. Seakan-akan lupa dengan apa yang diingatkan tadi tentang neraka. Rasulullah SAW pernah berkata, "Lau ta'lamuna ma'a'lam." Kalau kalian tahu seperti apa yang aku tahu, niscaya kalian labakaitum katsiran wa la tadhakuna qalila. Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ikhwanina a'azakumullah, seakan-akan mereka ini atau kita semua sepertinya lupa dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi tentang surga dan neraka, sehingga banyak tertawa. Banyak senda gurau, banyak sia-sia. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi memang demikianlah manusia. Sesaat kadang begini, sesaat kadang begitu. Tetapi barakallahu fikum, jangan dipakai ucapan ini untuk membela kebatilan. Karena ada beberapa ahli maksiat, ya, pemain gambus, yang ketika dia setiap pemain gambus, dia akan ngomong dengan kalimat ini. Sa'ah li rabbak, sa'ah li qalbak, sesaat untuk hatimu, sesaat untuk Rabbmu. Kemudian mulai dia memainkan musiknya dengan berbagai macam kemaksiatan di dalamnya tentunya. Ini ikhwanuddin a'azakumullah, tidak tepat ditaruh di dalam kalimat seperti itu. Artinya saat-saat kami berdosa, saat-saat kami berbuat baik. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi iman kadang-kadang di depan Nabi naik, kemudian kembali ke keluarga, mungkin kembali senda gurau dan sebagainya. Itulah yang namanya manusia. Kembali memikirkan duniaannya, kerjanya, tetapi tetap yang halal. Tetap perkara-perkara yang halal, mencari maisyah yang halal. Senda gurau dengan istri halal, senda gurau dengan anak-anak halal, dan itu bahkan sesuatu yang baik. Berikan hak istri untuk duduk, canda, tawa dan sebagainya. Tayib, kalau yang tadi diterjemahkan dengan kalimat sesaat untuk kemaksiatan, sesaat untuk ketaatan, tidak tepat. Mereka barakallahu fikum, kalau beralasan dengan hadis ini, berarti menyeret hadis ini kepada makna yang salah. Dengan menyatakan sesaat untuk Rabbmu dan sesaat untuk menghiburmu, katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalimat-kalimat yang na'udzubillah, syubhat yang diplesetkan oleh mereka untuk membela kemaksiatan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.